Bismillah, bulan puasa, suci luar biasa, hati diasah, iman pun perkasa. Jalani dengan ikhlas, bukan terpaksa. Kendalikan nafsu agar kita tak binasa. Melatih disiplin, waktu mencari makan, lebih pagi sebelum subuh. Sahur seadanya, sederhana saja, laksanakan ibadah. Hakikatnya, hidup harus seimbang, tak boleh timpang. Ingat akhirat, amal baik buruk ditimbang. Di bulan suci pererat silaturahmi dengan saudara keluarga, bukber juga tarawih. Stop harta penting, jangan bergunjing. Awas lapar dahaga tapi pahala digunting. Puasa melatih tabah dan bersyukur. Peduli sesama bukan mewah yang diukur. Sebelum terbit mentari itu awali hari, memulai dengan tekad kuat di dalam hati. Bersabar hadapi dengan ikhlas ku jalani. Godaan dan lapar melatih iman dan sabar. Dalam beda, inspirasi bisa diselami. Bulan puasa masih bisa mengilhami. Temukan arti positif ku sikapi. Rahmatan lil alamin beri arti. Sabar saat panas terik menyengat. Tabah saat dingin menggigil hujan lebat. Emosiku kendalikan erat-erat. Tersenyum dalam penat walau hidup berat ya. Bukan hanya tahan lapar atau marah. Dalam hadapi godaan cobaan juga tabah. Tak sekedar berserah lalu pasrah. Di balik semua ada bimbingan dan arah. Aku hormati toleransi tegang rasa. Serasa ikut dalam semaraknya puasa. Di mana nafsu kalah iman berkuasa. Hari kemenangan akan indah aku rasa. Sebelum terbit mentari itu awali hari, memulai dengan tekad kuat di dalam hati. Bersabar hadapi dengan ikhlas ku jalani. Godaan dan lapar melatih iman dan sabar. Tuhan pencipta semesta, ku bersyukur buat bulan puasa. Melatih iman dan takwa, ku percaya semua takkan sia-sia. Sebelum terbit mentari itu awali hari, memulai dengan tekad kuat di dalam hati. Bersabar hadapi dengan ikhlas ku jalani. Godaan